Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran. Kemarin kita telah selesaikan ayat yang ke-44. Jadi 3 ayat kita ambil kemarin malam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum umat beliau, Allah pun mengutus rasul-rasul sebelumnya. Dan mereka mendustakan rasul-rasul kami dan menentang ayat-ayat kami. Kecuali orang yang Allah berikan hidayah padanya. Maka bagi mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan rasul-rasulnya, Allah Subhanahu wa taala timpakan pada mereka azab berupa al-ba'sa, al-faqr wa dharra, dan sakit, musibah-musibah, kesulitan-kesulitan. La'allahum yatadarra'un. Hal itu sebagai bentuk rahmat minhu subhanah, sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ketika seseorang diberikan kelapangan, mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika diberikan kesulitan-kesulitan, dia dekat dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya, sehingga kita bagi seorang hamba hendaknya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan thiqah bih. La'allahum yatadarra'un, agar mereka berdoa dengan kerendahan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepadanya, menggantungkan harapan kepadanya. Menggantungkan harapan untuk mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatan dan terhindar atau terlepas dari berbagai macam kesulitan-kesulitan yang menghimpitnya. Karena tidak ada yang bisa mendatangkan kemanfaatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mutafaridun bijalbil manafi' wa daf'il madar. Allah Maha Esa, Maha Tunggal dalam mendatangkan kemanfaatan dan di dalam mencegah dari kemadharatan-kemadharatan. Namun bukannya mereka ketika ditimpa seperti itu tadarru' kepada Allah, justru malah semakin mengeras hati-hati mereka. Walakin qasat qulubuhum, hati-hati mereka semakin keras, semakin membatu. Fala talinu lil haqq, tidak ada kelunakan, kelembutan di dalam menerima kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Dan syaitan menghias-hiasi apa yang mereka lakukan. Maksudnya, syaitan menggambarkan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan dari kemaksiatan-kemaksiatan itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang mengantarkan mereka menuju kebahagiaan dan kemuliaan. Padahal yang namanya kemaksiatan-kemaksiatan, penentangan terhadap ajaran Rasul, justru akan menjadikan dan mengantarkan pelakunya menuju kehinaan, kenistaan, dan kebinasaan. Tapi enggak, mereka menyangka itu hak, mereka sangka itu kebaikan, mereka hanya bersenang-senang berada di dalam kebatilan, di dalam hawa nafsunya, burhatun minas zaman, sekejap dari waktu. Syaitan mempermainkan akal-akal mereka, dianggapnya itu suatu kebaikan. Seperti mereka, orang-orang yang melakukan kesyirikan-kesyirikan, pengagungan, pemujaan terhadap kuburan-kuburan, kepada jin, kepada pepohonan, mereka anggap, mereka sangka, bahkan mereka yakin itu kebaikan. Padahal namanya kesyirikan, ma angzalallahu min sultan. Allah tidak menurunkan bukti, menurunkan dalil yang menunjukkan tentang kebenaran perbuatan tersebut. Namanya kesyirikan adalah batil dan akan mengantarkan pelakunya ke dalam neraka. Innahu mayyusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan atasnya surga dan tempat kembali adalah neraka. Tatkala mereka terus berlarut di dalam kemaksiatannya, berlarut di dalam takdzib lirusul wa ayatillah, terus berlarut di dalam pendustaan terhadap ajaran Rasul, penentangan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka melupakan atau pura-pura lupa terhadap apa yang mereka diperingatkan darinya, Allah Subhanahu wa taala bukakan atas mereka pintu-pintu rizki dari segala sesuatu, dari segala penjuru. Allah bukakan untuk mereka minad dunya waladzatiha wa ghafalatiha. Allah bukakan kenikmatan-kenikmatan dunia, kelezatan-kelezatannya, dan perkara-perkara yang akan melalaikannya. Mungkin ada yang bertanya dan janggal, loh, masa katanya kemaksiatan akan mengantarkan kepada kesulitan dan kebinasaan? Katanya penentangan dan pendustaan terhadap ajaran Rasul akan mengantarkan menuju kehinaan dan kebinasaan. Lah kok ini dibukakan rizki, dibukakan kemudahan-kemudahan, kelapangan dunia? Al-jawab itu adalah istidrajan minhu Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka-mereka yang bermaksiat, yang menentang Allah dan Rasulnya, bukan sebagai bentuk keridhaan Allah untuk mereka. Istidraj maknanya seseorang diberikan kelapangan-kelapangan, kesenangan-kesenangan dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tujuan agar supaya si pelaku itu semakin jauh dari Allah, semakin menumpuk-numpuk dosanya, sehingga sampai batas waktu yang telah Allah tentukan, Allah azab dia. Allah azab dia. Nah, tentu yang seperti itu adalah suatu perbuatan yang sangat amat mengerikan. Ya, sangat amat mengerikan. Akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika seseorang yang taat kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan padanya kesulitan-kesulitan, jangan berputus asa, jangan berburuk sangka. Bukan berarti karena Allah benci, Allah murka padanya. Selama dia di dalam ketaatan, pasti akan mendatangkan keridhaan dan kebahagiaan serta kemuliaan. Adapun Allah Subhanahu wa taala berikan padanya kesulitan-kesulitan, sakit atau yang lainnya, itu justru rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena akan menghapuskan dosa-dosanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah akan segerakan hukuman di dunia, agar supaya terhapus dosa-dosanya. Yang dimaksud al-khairu di sini ayat takfiru dzunub wa raf'u darajat, penghapusan dosa-dosa kalau memang dosanya ada. Maka dengan adanya musibah-musibah itu akan terhapus dosanya. Atau raf'u darajat, terangkatnya derajat. Jika dosanya sudah bersih, namun dia masih terus diberikan musibah-musibah, dia bersabar, ikhtisab, maka akan mengangkat derajat seseorang. Sehingga itu adalah kebaikan. Jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan terpedaya ketika melihat ada seorang bermaksiat, menentang Rasul kok diberikan kelapangan, kelonggaran, kesehatan. Sekali lagi itu istidraj, ya, dilulu, diulur agar semakin jauh dari ketaatan, semakin jauh dari Allah, semakin numpuk dosa-dosanya. Ketika urusan di akhirat tentu jauh lebih berat, ya, perkaranya. Daripada ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian-ujian di dunia, nah, dia masih bisa berkumpul dengan keluarganya, masih bisa bersenang-senang dari sisi yang lain. Nah, kalau sudah di akhirat perkaranya, urusannya jauh lebih berat. Nah, maka ketika mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala, semakin berlarut di dalam kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala datangkan azab secara tiba-tiba dalam keadaan mereka lagi bersenang ria, tiba-tiba Allah datangkan azab. Ini tentu jauh lebih menyedihkan. Datang azab di saat sedang bersenang-senang, lalai, berbalik keadaan menjadi malapetaka, menjadi duka. Dan hal yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala terkadang menimpakannya di dunia. Dan disaksikan oleh mata kepala mereka. Betapa banyak keadaan orang yang sedang bersenang-senang, tiba-tiba Allah datangkan bencana alam, baik gunung meletus, baik gempa bumi, baik tanah longsor, baik tsunami dan seterusnya, atau angin kencang, yang seharusnya itu semua menjadikan seseorang takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Itu baru Allah timpakan di dunia. Betapa banyak manusia yang kalang kabut dengannya. Harta benda seperti enggak mereka pedulikan lagi, gimana dirinya lari bisa selamat. Mobil mewah terapung di atas air ketika Allah timpakan banjir bandang. Enam, atau mobil mewah tertimbun dengan tanah ketika Allah takdirkan timpakan gempa bumi atau tanah longsor dan seterusnya. Enggak ada harganya. Yang paling mereka pikirkan adalah bagaimana dirinya bisa selamat. Bahkan hartanya punah, dirinya pun ikut musnah pula. Ambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang Allah tampakkan kepada hamba-hambanya di dunia ini. Pelajaran bagi orang beriman. Sehingga mereka pun putus asa min kulli khair. Wa hadha ashad ma yakun min al-'adzab an yu'khadhu 'ala ghirah ay maghrur. Yang seperti ini jauh lebih berat ya, ketika mereka diazab dalam keadaan mereka sedang terlena, lalai, sedang bersenang-senang. Nas'alullah salamat wal afiyah. Kita akan memasuki ayat yang ke-45. Faqutia dabirul qawm alladzina zalamu. Maka dimusnahkanlah suatu kaum dari akar-akarnya, suatu kaum yang berbuat zalim. Apakah zalim dalam bentuk kesyirikan, atau zalim terhadap orang lain, atau zalim terhadap dirinya sendiri? Karena kalimat az-zulm, kezaliman, itu ada tiga macam. Az-zulmu bimakna asyirk, zalim bermakna kesyirikan. Qala Allahu azza wa jal, ya bunayya la tusyrik billah fa inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, janganlah kau berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan adalah sebesar-besar kezaliman. Nasihat Luqman, abdun salih, seorang hamba yang saleh terhadap anaknya. Demikian pula mencakup zalimnya seseorang terhadap dirinya sendiri, maupun zalim seseorang terhadap orang lain. Ai istalamul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Maksudnya dari ibarat ini adalah mereka dimusnahkan dari akar-akarnya. 6. Bapak, ibu, anak, kakek, musnah semua. 6. Nas'alullah salamatul afiyah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alama qadah wa qaddarah min halakil mukadzibin. Atas apa yang telah Allah tentukan dan Allah takdirkan dari kebinasaannya orang-orang mendustakan kebenaran, mendustakan rasul-rasul dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna bidzalika tatabayyanu ayatuhu wa ikrahu wa ikramuhu li auliyaihi. Maka sesungguhnya dengan itu akan jelas ayat-ayat Allah, dan semakin tampak jelas pemuliaannya Allah terhadap wali-walinya. Siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Ala inna auliya Allahi la khafun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan mereka akan mendapatkan keutamaan, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hibur mereka. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim. Ketahuilah bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tak ada rasa takut atas mereka. Maksudnya ketika mereka menghadapi fitnatul kubur maupun ahwal-ahwal yaumil qiyamah, demikian pula keadaan-keadaan dan kengerian-kengerian yang terjadi di hari kiamat. La khaufun alaihim, gak ada rasa takut atas mereka, karena seluruh perkaranya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula walahum yahzanun, tidaklah mereka bersedih hati tatkala berpisah dengan kenikmatan-kenikmatan dunianya, karena Allah ganti dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang selama ini mereka rasakan Allah ganti dengan kenikmatan-kenikmatan di akhirat yang jauh lebih besar dan banyak nilainya dan kekal serta abadi. Sehingga ada, enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih hati. Nah, siapa mereka itu yang akan mendapatkan keutamaan tadi? Mereka adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dengan kriteria alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itulah di antara kriteria wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Fa inna bidzalika tatabayyanu ayatuhu wa ikramuhu li auliyaihi wa ihanatuhu li a'daihi. Demikian pula akan semakin jelas tampak gamblang tentang penghinaan Allah terhadap musuh-musuhnya, bahwa musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, penentang-penentang dakwah, pendusta terhadap ajaran Rasul dan ayat-ayatnya, pasti berakhir dengan ihanah, kehinaan, kenistaan dan kerendahan. Yang demikian sudah menjadi sunnah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat-ayatnya, wal aqibatu lil muttaqin, dan keberakhiran yang baik pasti akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Keberakhiran yang baik itu pasti akan diraih oleh orang yang bertakwa berupa kemenangan, kemuliaan. Karena yang namanya al-haq, kebenaran, itu pasti akan Allah Subhanahu wa taala datangkan padanya musuh-musuh. Itu sudah menjadi sunnatullah. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din sukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi musuh, setan-setan dari kalangan jin maupun manusia, yang sebagian mereka membisikkan kepada sebagian lainnya ucapan-ucapan yang dihias-hiasi, ucapan yang ditampakkan dengan keindahan untuk menipu umat, padahal isinya adalah kejelekan. Seperti orang-orang yang melakukan tabarruk, tawasul dengan aulia wasolihin, mereka istilahkan dengan memuliakan orang-orang soleh, mahabbatu solihin wa takdiruh, sebagai bentuk kecintaan kepada orang soleh dan pemuliaan padanya. Soal mencinta orang soleh, para wali, para nabi, itu sesuatu yang wajib, akan tapi memiliki batasan-batasannya. Jangan sampai beralasan mencintai mereka, memuliakan mereka, tapi kebablasan sampai menjadikan mereka sebagai nit, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan orang-orang jahat, dan cukup bagi Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Ini beberapa ayat yang menunjukkan barakallahu fikum bahwa yang namanya kebenaran yaitu pasti akan muncul di sana orang-orang atau pihak-pihak yang menentangnya, pihak-pihak yang menentangnya. Namun yang harus diyakini bahwa keberakhiran berupa kemenangan, kemuliaan pasti akan diraih dan digapai oleh orang-orang bertakwa, sebagaimana kehinaan dan kerendahan serta kebinasaan pasti akan menimpa mereka, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah suatu ketetapan dari Allah seperti pada ayat yang kita dengarkan bersama, wal aqibatulil muttaqin. Demikian pula dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan al haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhi sunnatur rahmani di dalam nuniyahnya. Al haqq mansurun wa mumtahanun, kebenaran itu pasti akan ditolong dan akan diuji, mesti akan ada ujian-ujian yang merintanginya dan pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'jab, maka jangan kau heran. Jangan kau heran ketika al-haq itu diuji, kebenaran itu ditentang, kebenaran itu dimusuhi. Fala ta'jab, jangan kau heran. Fahadhi sunnatur rahmani, ini sudah menjadi ketetapan ar-Rahman, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwana fi din habibakumullah yang harus kita fahami dan yakini bersama, bahwa yang namanya kebenaran itu pasti akan datang musuh-musuhnya, akan Allah bangkitkan pihak-pihak yang menentang dan memusuhinya. Nah, akan tetapi keberakhiran, kemenangan, kemuliaan pasti akan Allah berikan kepada mereka-mereka yang bertakwa, sebagaimana kehinaan, kerendahan dan kebinasaan pasti dan pasti akan Allah timpakan atas mereka, orang-orang mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan ayat-ayat Allah, ajaran-ajaran Rasul, menentang orang-orang mengikutinya. Itu harus diyakini dan difahami agar supaya ketika seseorang menyuruh kepada tauhid, menyuruh kepada sunnah, kemudian datang berbagai macam pihak-pihak yang memusuhi dan menentangnya, agar supaya dia terus al-mudi fi da'watih, terus laju di dalam dakwahnya dan tidak terhenti dan mundur dengan adanya penentang. Justru dengan adanya penentang, al-haq semakin tampak, al-haq semakin terbuka. Dan pertolongan pun pasti akan Allah datangkan. Wa ihanatuhu li'a'da'ih. Dan ayat-ayat ini juga akan semakin tampak jelas tentang penghinaan Allah terhadap musuh-musuhnya. Seperti yang saya tambahkan tadi beberapa ayat dan keterangan dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Wasidqu ma ja'at bihi al-mursalun. Demikian pula menunjukkan tentang benarnya apa yang dibawa oleh para rasul. Nah, alhamdulillah selesai kita dari ayat yang ke 42 sampai ke 45. Sekarang kita memasuki ayat yang ke 46 dari surat Al-An'am. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qawlillahi 'azza wa jalla, qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih, unzur kaifa nusarriful ayat thumma hum yastifun ay yu'ridun. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ara'aitum, bagaimana menurut kalian jika Allah Subhanahu wa taala mengambil pendengaran kalian, jika Allah Subhanahu wa taala mengambil pendengaran kalian, wa absarakum, dan penglihatan kalian, wa khatama ala qulubikum, dan menutup hati-hati kalian, man ilahun ghairullahi ya'tikum bih, siapakah sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu mendatangkan dengannya? Al jawab, tidak ada satupun yang mampu. Nam, unzur kaifa nusariful ayat, Perhatikanlah oleh engkau bagaimana kami telah menjelaskan ainu nawwi' al-ayat, menjadikan ayat-ayat yang bermacam-macam yang menjelaskan tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, baik ayat sam'iyah maupun aqliyah, ayat syar'iyah, kauniyah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada hamba-hambanya dengan bermacam-macam ayat yang menunjukkan tentang kebenaran ayat-ayat Allah dan apa yang dibawa oleh para rasul. Thumma hum yasdifun, akan tapi mereka berpaling. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ayat-ayat tersebut yang menunjukkan bahwa tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah semata, dan menunjukkan tentang kebatilan apa yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tauhidatu at-tauhid wa syirk dengan min wujuhin syatta, dari berbagai macam sisi. Ada kalanya Allah sebutkan tentang perintah untuk menyembah Allah semata dan melarang dari kesyirikan. Qala Allah azza wa jalla wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keutamaan orang yang mentauhidkannya. Wa qala subhanahu alladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ancaman terhadap orang berbuat syirik kepadanya. Qala Allahu 'azza wa jalla innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Dan ada kalanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang lemahnya sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka tidak bisa mendatangkan kemanfaatan dan tidak bisa menolak kemadharatan. Dan sekian banyak Allah Subhanahu wa taala jelaskan ayat-ayatnya yang menunjukkan tentang wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Akan tapi kebanyakan mereka berpaling. Nah, pada ayat ini barakallahu fikum tampak dengan jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala mutafaridun bijalbil manafi', maha tunggal, maha esa di dalam mendatangkan kemanfaatan-kemanfaatan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita as-sama', pendengaran. Allah berikan kepada kita al-basar, penglihatan. Dan Allah berikan kepada kita akal. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut mata seseorang atau pendengaran seseorang, adakah selain Allah Subhanahu wa taala mampu mendatangkannya kembali? Al-jawab la. Enggak ada. Kita lihat bagaimana keterangan beliau rahimahullah. Yukhbiru ta'ala annahu kama huwa al-munfaridu bi khalqil asya wa tadbiriha fa innahu al-munfaridu bil wahdaniyah wal ilahiyah. Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan bahwasanya sebagaimana Allah telah esa di dalam penciptaan segala sesuatu dan kepengaturannya, maka Allah Subhanahu wa taala pun maha esa, maha tunggal di dalam keesaan, di dalam ilahiyah sesembahan. Maknanya Allah dalam menciptakan sendirian, menciptakan alam semesta ini dengan sendirinya, maka konsekuensinya Allah pula yang Maha Esa di dalam peribadahan, hanya Allah saja yang harus kita ibadahi. Faqal, Allah mengatakan, Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum. Bagaimana menurut kalian jika Allah mengambil pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan menutup hati-hati kalian? Dan ini mencakup hisiyah dan ma'nawiyah. Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'ti, yang memberikan semua itu, yang memberikan pendengaran kepada kita, yang memberikan penglihatan kita, hati kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mampu untuk mencabutnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi itu semua. Barakallahu fikum. Qala Allahu 'azza wa jalla, huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan yang menjadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan. Allah yang memberi, Allah yang menciptakan untuk kita, Allah pun mampu untuk as-salb, untuk mengambil kembali. Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu memberi, Allah pun mampu pula untuk mengambil kembali. Dan pengambilan pandangan mata seseorang, penglihatan seseorang, adakah secara fisik yang tadinya matanya sehat, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan buta. Yang tadinya pendengarannya normal, Allah takdirkan tuli. Adakah Tuhan-Tuhan yang disembah dari selain Allah mampu mengembalikan? Bagi mereka yang menyembah Hubal, atau menyembah Lata, atau Manat, atau yang lainnya, apakah ketika dari mereka-mereka orang musyrik matanya buta, kupingnya tuli, lantas sesembahannya mampu memberikan? Gak usah khawatir engkau. Nanti ku beri pendengaran, nanti ku beri penglihatan. Mampukah? Aljab tidak. Bahkan patung-patung mereka melihat pun tak mampu, mendengar pun tak bisa. 6. Kalian bawa bodem. Tahu bodem itu? Palu besar itu. Datang kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, patung-patung. Kalian kampak, kalian bodem, enggak bisa ngelihat itu. Kalau ngelihat, kalau dengar bisa jadi kabur duluan. Lah, jalan enggak bisa, melihat enggak bisa, dengar enggak bisa, lah kalau disembah, alangkah bodohnya loh. 6. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man adzal mimman yad'u min dunillah?" Siapa yang lebih bodoh daripada orang menyembah kepada selain Allah? Super bodoh adalah orang melakukan penyembahan kepada selain Allah. Sesuatu yang enggak bisa mendengar, enggak bisa melihat, enggak bisa mendatangkan manfaat, enggak bisa melindungi dari kemadharatan, lah kok disembah? Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Mutafaridun bil khalq, Maha Esa dalam penciptaan. Mutafaridun bijad bil manafi wadafil madar. 6. Itulah sesembahan orang bertauhid. Mereka orang cerdas, orang pintar, menyembah zat yang memang berhak untuk mendapatkan peribadahan. 6. Ada kalanya dicabutnya pendengaran mereka dan penglihatan mereka secara maknawi. Maknanya, 6. Allah subhanahu wa ta'ala cabut pendengaran dan penglihatan mereka dari Allah, halangi dari al-intifa bihima anaf asyari. Allah cabut, Allah halangi pendengarannya, penglihatannya untuk mengambil kemanfaatan secara syar'i dari pendengaran penglihatan itu. Maknanya barakallahu fikum, maksudnya pendengarannya normal. Nah, dengar bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran. Matanya normal. Bisa melihat ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul. Namun Allah cegah, Allah cabut untuk bisa memanfaatkan pendengaran dan penglihatannya tadi memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, pendengarannya ada tapi enggak berfungsi untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Hatinya ada, matanya ada, pendengarannya ada tapi enggak fungsi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki pandangan tapi enggak bisa melihatnya. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walakum adzanun la yasma'una biha, mereka memiliki telinga-telinga akan tapi mereka enggak mampu mendengarkan ayat-ayat Allah, mentadaburi, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati tapi mereka enggak bisa memahami ayat-ayat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am, orang-orang seperti ini bentuknya bagaikan binatang ternak. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi. Wala'iyadu billah. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang Allah sebutkan itu. Mata ada, telinga ada, hati ada, tapi enggak fungsi untuk memahami kebenaran. Nah, karena Allah tutup, yahulu bainal mar'i wa qalbih, Allah halangi antara seseorang dengan dan hatinya. Sehingga sekedar organ tubuh panca indera ada tapi enggak berfungsi untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah serupakan mereka bagaikan al-an'am, binatang ternak. Bal hum adal. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala cabut pandangan seseorang, pendengaran seseorang, hati seseorang, apakah pencabutan ini secara hisiyah maupun maknawiyah, maka tidak ada satupun dari selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengembalikannya. Itu sebagai bukti nyata dan sangat jelas bahwa Allah mutafarridun bijalbil manafi', hanya Allah yang Maha Tunggal, Maha Esa untuk mendatangkan kemanfaatan. Maka dari itu, ketika kita ingin memohon kemanfaatan, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mutafaridun bidaf'il madar, Maha Tunggal, Maha Esa dalam mencegah kemadharatan-kemadharatan. Maka dari itu, ketika kita ingin terhindar dari kemadharatan, terlindung dari bala, dari mara bahaya, jangan kepada selain Allah kita mohon, kita berlindung, tapi mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala tadarruan, dengan kerendah hatian. Nah, ini ikhwan yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Wa insyaAllah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.